Seru banget pensi hari ini. Seru sih, tapi Besti, ketiak lo basah tuh. Padahal udah pakai Dio Lotion. Bukan khusus hijabers kali. Emangnya ada? Ada sis, nih wash Dio Lotion hijab cheek refreshing green baru. Fix halal, no alcohol, gak lengket. 99% lawan bakteri bau badan sampai 48 jam. Cocok buat hijabers kayak kita yang aktivitasnya banyak. Bedanya sama Dio Lotion gue apa? Cuma Posh yang punya active fragrance. Bikin makin gerak, makin wangi. Gokil kan? Plus ekstrak green tea bikin ketiak lo cerah dalam 7 hari. Bagi deh Dio Lotion mahal lo itu. Kata siapa mahal? 2000 doang. Ada di warung kok. Yaudah, sini coba. Anggi, udah gak basah lagi nih. Shh, kan udah pakai Posh Dio Lotion hijab cik. Wanginya mantul seharian, gak lengket. Cinta banget. Lagi promo pula, beli 6 ekstra 1. Posh Dio Lotion hijab cik. Freshnya on, aktifnya on.